Mboten dadi perkara. Lah niki ilmu ne ono dadi perkara. Perkara. Soale kita lali kok bisa mencari minta bila mustahil jibun sana ial jamin banget. Memang ngono kok. Dadi ngono saleh iki kok asline beli yo oleh. Sing ra oleh iki siji. Suhu gua karo guru menyu. Mula saat itu tunggu sebentar lagi satu guru. Ya Allah, kalau nih guru, khusnudzon. Kita pelajarannya lah, saya khusnudzon. Kau cuma nih kok kalau ini mau ilmu nih tidak, no. Mau ilmu nih tidak, no. Masuk kalau ini mau berangus. Oh, cuma itu dan itu. Jadi, ini kalau guru kok cuma bisa-bisa guru. Bening oleh ini macam sudut tengah. Tapi nak oleh. Saat ni kiri ini bersungguh karungku kromo sinau ini orang karungku sudah tambah macam ini. Di petok kiai anyar suku dengar guru sing ngawas. Nek kiai anyar iki menungso sing iso ndungakno. Muga-muga mulih guru sing anyar iki. Dadi aku. Iku nek kiai iki menungso. Masa iki ono kiai anyar iki ora menungso. Google. Nek riyen iku pindah guru sa-ele-ele-ane itu bisa didandani, bisa didungaki wong guru yang digamal pindah itu tersi penungso si guru anyar itu yang pindah guru terus pindah guru yang orang menungso si guru ini sangat demokratis ya bisa ngulang yang dirulisi banget guru-guru Google ini lah. Lainnya lah tak sakit kan jeru WC. Sakit kan jeru WC, tak bisa sakit. Tergantung kemampuan kita servis sama download. Jadi kalau tak mulangi cah milenial ini, sesepu-sepu aku tu campur bapak ini. Ini milenial, anak-anak ini milenial. Anak-anak yang mendapatkan perlakuan dunia yang sangat mudah. Walaupun mudahnya luar biasa. Pulau Angsal cerita bahwa buyut ini nyalain sampai Bukhari Muslim. Itu tumbas buku potong tengah sapi. Buku si cirgane sapi enam. Buku potong ini loh untuk nyalain sampai Bukhari Muslim. Itu si cibuku ini kurangnya sapi saat ini sapi nunggu perpustakaan lagi orang dunia sapi ini mengteng begitu sampai kan anak-anak milenial dunia apa di sini dan dulu deh berarti sampai yang ingin ini raja kelam ini didulit lagi sebentar dunia anak-anak ini sekarang cari apa saja ada di sini kurang lagi kiai Google itu ngalime ngalah sama kiai Sewu lagi dalam nang masjid ya orang dalam mulai itu kan pijet itu Google ini kiai ngalim alamatnya di sini tombol itu ini bisa ini ya maka dulu saya pengen belok Gajah Afrika ngenteni siaran TV jenenge flora dan fauna tadi dulu baru ada siaran kadang siaran siap ditayang no. Diganggu ke Parmoko kalau mencapir lalu saya ini sampai kan gak perlu nunggu ini cekelan handphone dunia dari sini sampai pengen ketemu Afrika ini lengkap kawin ngono. Ribet banget cepetnya. Iya ini nilai kabeh itu generasi namanya generasi milenial. Apa ya sampean dulur. Dhisik itu wong kursus bagaimana cara masak gulai. Wong kursus sakniki arep tuku tutorial masak gulai. Ono nang Google. Kula wingi golek cara masak itu ra pate umum. Niku ono. Wong lanang ku iso masak sakniki. Kula pinter kan delok itu. Masak bekutak. Padahal bekutak itu ora wong pesisir ora ngerti bekutak. Oh. Lho ini dunia. Lho sampeyan saiki arep ragel mondok lho wis teko kene lho. Cara menghafalkan alfiah dengan singkat dan cepat. Ono iki. Cara baca Quran 3 menit. Ono iki. Oh, ora perlu dikeplaki. Enggak perlu lubur pojok. Enggak, cukup di sini. Males tuh nek. Geser sebelah di kamar Alfiah, sebelah kamar artis. Ini dunia saya anak-anak muda. Yang nanti juga saya enggak kebayang 10 tahun lagi apakah masih seperti ini? Enggak kebayang. Oh, saya aja enggak kebayang terus ini itu. Biar pulau itu rumah sandiwara radio sahur sepuh itu senangnya selalu awas ketang what are you ini itu jalan rumah itu kadang rumah itu beli-beli yang warung pulang kan batin mengurus itu baru itu turun itu oleh pelong ternyata pelong itu malu raja lalu ini mengek bek-bek ini bebetin sama. Yang paling indah itu kalau jatuh cinta. Zaman saya ini kalau jatuh cinta dengan berada di pondok itu susah, kalau orang biasa sakit. Rindu itu berat bagi santri. Rindu bagi santri itu berat kalau orang biasa. Zaman dulu pergi ke pasar dan boleh kertas pink warnanya pink mamne mawar jangan sampai keliru mampu melati kamboja yang kita kirim langsung marah ini bau kematian warnanya ya juga siapa artinya itu putus dari merah jadi sampai warna kertas surat cinta itu ditulis dengan penuh perasaan. Walaupun kadang tuku buku cara menulis surat cinta yang pasar pakai itu jadi aku rindu padamu karena engkau sekarang telah masuk di negara suci pesantren maksudnya aku di sini engkau di sana aku gak berani apakah engkau juga merindukanku. Tapi sakit merindukannya itu. Inilah yang menurut kata pujangga, kau tusuk di sana berdarah di sini. Jadi, tahu deh. Ini serius. Aku nggak bohong. Aku merindukanmu dengan sepenuh hati. Maka aku tulis saja cintaku ini dengan penuh kesungguhan. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi karena rasa rinduku ini aku yakin engkau dan aku malam hari ini duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim lewat pos. Ngono jawaban. Sudah lancar. Ini jangan-jangan sama Pak Posnya sudah dikirim. Tapi kunangan pengurus. Jangan-jangan dibuka di pengurus, entene kunangan mading. Karena ini kalau sampai kena mading, Dewi di Google. Semua pasal kalau ini kemancing. Ini zaman. Sekarang kerinduan itu nggak perlu ada. Tinggal di foto. Kirim tulis mah. Itu zamanmu serba cepat, luar biasa. Makanya dalam bahasa ilmu pengetahuan modern, milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Yang terbunuh sudah berapa? Pos sudah mati. Sebentar lagi supermarket juga akan mati. Karena apa? Belanja online mati sebentar lagi. Golf sudah mati sekarang. Perusahaan-perusahaan lapangan golf sudah mati. Ojek pangkalan, opang mati, kalah sama Gojek. Tetap tukang cukur mati rampung. Soalnya saat ini karek golek online tukang cukur panggilan. Enak. Saya enggak bayangkan terus nanti itu seperti sekarang yang lazim disebut sebagai homeschooling. Nah, sing medeni iki lho home pesantren ngono piye. Tah, ini zaman percepatan yang luar biasa, Santri saiki kon sabar. Iso. Tapi di luar pesantren ora ono sabar. Makanya kadang itu saya itu masih tetap membayangkan pesantren sing biyen sing gudiken. Ya, saya tetap membayangkan wong ana wong mati gudiken ora ono. Prosoku gudik iku ora mateni wong. Tapi saya membayangkan pesantren itu sik gudiken. Karena ternyata gudeg itu adalah sebuah simbol pembelajaran yang luar biasa akan arti kesabaran. Ngomongnya gudeg ini sabar tenan, tangannya ngomong-ngomong. Ngomongnya harus gudeg ini sekan bokong, tekan ngarepe bokong. Ya Allah, niku tangi turu serono kulitis meluncur, goreng botol. Foto ditumbuk digoreng. Esok-esok ngadep sengi kalau disirati abu nih, langsung kau wandel persis kau yang dokasin. Kau tu kelotok klok, wah, wih, neng kafe tu. Wih, tak tahu baru mana. Nah, zamannya ngono ini, ngono kesabaran. Nah, saya kira rano ya apa? Biar nanti duwe sabar, kenapa? Ora iso telepon, ora telepon sapa. Akhirnya tanpa uang sabar. Saiki nanti duwe SMS bapak, Pak Teh. Ngono di bapak ya wis ngerti, Pak Teh. Bapak ini jawab wis. Ngono lho. Ini anak kula piyambak. Teng pondok niku nyilih handphone sapa kok ana wong tuwa sambang. Niku mesti. Jadi nomor apapun kula niku wis ngerti nek iku anak kula wong jawabane apa SWA-ne meng tek. Ngono to. Padahal nyilih. Tamu iki nyilih tek. Wis. Sesuk jawabane ya. Wis. Jadi kita tidak perlu nanya, ini handphone sopo mana? Teh. Wish. Mana tak mikir dulu. Cepat. Seluruhnya serba cepat. Mulanya saya ini ngulang sabar itu susahnya luar biasa. Luar biasa, karena perangkatnya itu diajarkan. Jadi sabar ini saat ini itu pelajaran. Mulane sabar niku iso diomongno mboten iso dilakoni. Lakoni biyen iki sabar niku mboten pelajaran. Sing pelajaran itu ilmu. Nek sakniki sabar niku pelajaran. Mila wong wis sabar, sabar itu ora pelajaran kok. Sabar itu wis karo mlaku, ngancani belajar ilmu. Ya kudu iki to. Kancane wong sabar ora perlu diulangno, nek dilakoni mesti sabar wong kudu dikenal. Tidak perlu diceritakan yang sabar, kurang perlu mesti sabar wong gudiken karo cetas cetisnya. Apa mana harus gudiken bareng bareng. Jadi, wong gudiken bareng bareng, ya bisa nanti nih kok pelatihan itu betul terus kok gudik masin. Jadi perangkat itu lengkap. Ana dene luni. Mulane rasa mulane pelosok sing gudike dhewe. Alhamdulillah. Berarti wis normal. Terus aneh-aneh lah pokoknya dulu. Itu biasa dan itu enggak perlu diajarkan gudike. Terus antri nang kamar mandi. Mandi nang kamar mandi. Kau wadang lagi ngomong-ngomong ini buka konconnya. Kadang koncone isik karo merem ra ngerti nek ana wong ncing terus nguyuh. Lho, bos nguyuh-nguyuh iki kan sing iki kan melek niku santri niku karo mlaku. Santri niku tekan sak niki ketoke nek turu mlaku niku wis iso. Nggih terus lamun nek iso iki ana sing ncing niku bener lho. Terus iki karo baru iya ngono lho. Niku lho, santri niku wis ngoten niku piye? Uyuan kadang tangi turun ngicai iler ya ileri sopo hati sembahyang ngitek iler ini pesantren isi koyong itu artinya ada sesuatu yang bukan pelajaran bukan ilmu tapi melaku nyandingi ilmu ulang ngerokin teni gini nih baru ngantuk ini ku ya Allah hasilnya biasa nenek santri kok turu ngantuan ini ku biasanya kitabnya bolong-bolong dia ini tau kok kitab ini di asah kan ini cus nek pulpen ya murak oh antar nek ngipi biasanya kitabnya duncal itu kan hal-hal yang adanya hanya di pesantren mulanya uang lah ngalami raih kemudian ada pesantren bahasa Arab terus aku di training dino ini bahasa Arab orang itu ngomong Jawa paling pertama keliru itu biasanya tangi turu ada lukundi banyak bangun itu bisa diempet sing ngawal sing raiso ngempet lagi turu terus ulu yang kentol itu didekan lalu koncernya belakangnya iyong iyong itu bahasa Arab ya apa ini ya wah terimangan mana lebih kadang ngeliwat ditutupi koncone itu ditutup plek mau ambunnya api ya, itu semua menjadi perangkat untuk mendapatkan ilmu jadi perangkat ilmu tidak perlu diulang nek dia sabar tidak perlu diulang tertib tidak perlu diulang. Sekarang apa yang dulu diajar apa menjadi pembiasaan saiki niki diajar no persis kok cah kutho biyen jenengane sawah niku mboten perlu diajar no saiki sawah niku diajar no kenapa karena anak tidak main ke sawah mulo sampe ono wong ning sawah we mbayar saiki ono ngedusi kebun bayar dan itu tren gimana udah jadi istilahnya apa trip mau apa Anak kula niku tak takon, "Pun dina, anu wedhus kebu." "Ya Allah, Nak, nah wong wedhus kebu kok mata pelajaran." Zamanku wedhus kebu sampai direwangi Melayu karena emong. Amelu wedhus kebu. Ini wedhus sapi. Nah, akhirnya ilmu itu berdiri sendiri tanpa pondasi. Karena seluruh mata pelajaran ini diajarkan persis kaya orang sekarang mengajarkan sunnah. Sunnah itu perlu diajarkan, dilakoni. Saya itu sunnah itu dari mata pelajaran. Mula kadang ngelakoni sunnah kehilangan pembiasaan. Contoh, dia mencari sunnah jenggot ini itu tak bukan pelajaran. Selakonono lekiah ini. Nah, wong wis lekiah ini biasanya petuk koncone ini ya diambung di kiri, di kanan, terus jenggotnya dilus-lus. Dilus-lus. Nah, saya ini wong ini jenggotnya, jenggotnya dilus-lus, kira-kira ditonyong. Kenapa? Karena jenggot ini pelajaran. Jadi di sinaun ditukul no jenggotnya, kehilangan akhlak. Sama kok sampean ya. Santri saya itu. Loh, padahal sistem pembelajaran ilmu niku wonten pondasine. Nah, pondasinya adalah pembiasaan. Kita kehilangan pembiasaan. Niki mula saat ini wong belajar ilmu niku rada butuh sistem kurikulum. Antri neng pondok, diteki kancane, ketemu dengan sekian teman. Ya niku sing terus akhirnya nek iku dadi niku mlaku. Ya niku yang failahul ladina amanu. Profa. Profa niku nek cara rumus lah. Dhamma wahu ahli kebutuhan dong. Dan ini bocah yang kondok kan apa ulang ilmu ini kempel kuat yang dulu memperduk koncon yang bendina lolokan hasil masa ini wahu ini sangat kuat yang konconnya ini gimana belum dia kalah itu rasa dirampung oleh Basil Masail, rampung oleh warung kuat-kuatan mengendok dan punya kejujuran punya alif dan itu yang bisa ditempuh di cara pendidikan pesantren orang itu kok itu yang jeruk kamar download menghasilkan orang yang mampu menerima mengelola kontrolnya kok gak ada temennya kok duwe itu butuh non orang duwe ropa itu butuh non orang duwe orang dewean menjuru kamar ilmu lomong ini tidak mengalami proses pendidikan pesantren ilmu ini kaku lomong ilmu ini apa? Ilmunya kaku corone ngalim ini buatan ma'rifat jadi buatan mengku innama yaksallaha min ibadihin ulama ya ngalim ini tidak mendapatkan struktur pemahaman untuk menjadi orang-orang yang yaksallah karena sistem pembelajaran yaksallah itu ora iso diulang no. Yang sama itu raisa diulang no. Yang sama itu kan kebocah semeneng-meneng itu praktek no setiap hari jadi tempiling barang itu tewapok lambini barang itu Ditekno ning pojokan ngene. Kaya jurus bangau terbang. Ditakzir bareng. Niku ngene sedulur. Metode ilmu dimanapun ora iso diulang. Ya Allah kudu dipraktekno, harus ada pembiasaan. Ya saiki niku pembiasaan niku onone meneng pesan. Sangre mulo bejo wong oleh ilmu itu teko pesan santri. Ilmu ne oleh, pembiasaan ne oleh. Ilmunya dapat kerangka dasar untuk menjadi pengendali ilmu yang namanya yang sallallahu itu ya itu di luar dari cara ini kula mboten jamin ngeten. Wong alim niku kuwatar sak iki wong milyai Google niku wae. Pelajarannya syar'i kali bluetooth niku. Tapi tidak mendapatkan sistem pembiasaan. Akhirnya nopo? Tidak pernah belajar sebuah sistem yang dikenal dengan cara sistem yaksal. Yaksal. Ya sadi akhirnya mulung ilmu ya randi akhlak ya randi nopo. Dulu itu ini harus sistem pesan. Pesantren maka menempatkan anak untuk mendapatkan ilmu di pesantren ilmu setengah wajib. Ilmu ini orang-orang pembiasaan nanti masuk oleh kukule ya neng pesan pesantren ini kaya malayatimul wajib illa bihi fawawa wajib. Kulon ini pengalaman ngadepi bocah-bocah ngalim tapi tidak mendapatkan pembiasaan pesantren. Jadi alim ya tanpa yaksa Allah orang dulu gak wedi dengan Allah lagi. Nah itu yang terjadi. Apa yang terjadi adalah menghasilkan ulama-ulama yang tidak ma'rifah. Alim ngalim ini nakiro. Nakiro terus ini diusum kabeh ini jadi mubtada. Lek mubtada nakiro lah ya medeni wong. Oh iya ya. Lah iki santri iki. Mubtada iki cuma ma'rifat. Nek nakiro kobare mukot. Mukot dan percaya huwa. Wis ana iki kobar iku ora umum bentuke. Kula niku kaget aja ceritane kali presiden. Zaman kaya ngene disurvei sama lembaga kepresidenan. Uang percaya karo huwa bahwa Presiden Jokowi itu PKI itu 9 juta orang gitu. Wih ya. Presiden kok PKI lu tak kondi. Wong alumni UGM zaman semonten kuliah itu syaratnya mendapatkan surat Priksus bukan anak PKI. Ini konangan orang itu ijazah. Mulu ki ono mertoyo. Lha sampai hari ini ono wong ngandel nek Presiden Jokowi itu dadi akan melarang azan. Lho apa yo lali wis 5 tahun dadi presiden azan tesih ono. Lho yo lali. Iki namanya gua. Jadi iki namanya khobar muqaddam. Coyo gua. Lah itu kenapa? Tidak ma'rifah. Tuh nek gawe hukum yo ketoke apik ngarepe mburine bolong. Iki nek ulama-ulama nakira yo ngene iki. Ngarepe hukum rokok haram langsung pede. Nek buntute lali nek rokok niku haram mengku 174 triliun masuk APBN. Nah gitu kan, ini rokoknya haram, 174 triliun haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Gue bangun jalan, jalannya haram. Nah sih ngalam merokok, lalu dosa lewat jalannya pemerintah. Ini harus itu, bolong-bolong. Bang, haram. Lu mau ngaji haram, tapi mau selama juta nih, gue melepuh tangan bang. maca Quran iso karom. Sebab napa? Sak derenge dituku negara percetakan Quran iku milih bang. Ora ngene kan usum. Mula kadang dan itu tidak terjadi di kalangan pesantren. Mula lo situasi koyok ngene sing kekeh adalah orang-orang pesantren. Bahkan pesantren ini sering dilokno sing ketinggalan zaman, sing mboten maju. Tapi lama-lama ono balik maneh, wong iki paham oh ternyata sing bener santri. Akhire do gawe pesantren. Ning sistemnya tidak nyuntuk pesantren lawas. Dari itu. Ini ngeten-ngeten iki lah. Saiki tren. Kita ini ngadepi masyarakat yang sudah tidak gak bisa dikontrol. Kenapa? Dari sini wow. Huwak-huwak ini ya Allah jeng. Kalau Anda sebarkan ini, Anda akan mendapatkan rezeki berlipat ganda. Keren itu keren. Tapi kalau tidak Anda sebarkan, bala akan datang kepada Anda. Wawati disebar. Imam Masjidil Haram memerintahkan untuk mendukung. Nah, anak-anak pesantren masih dapat seoleh. Jadi nek carane rofa'i rofa' tenanan ta santri. Cara domah yo sing kuat, lamun petuk jamak taksir yo sing kuat, petuk isim mufrad yo sing kuat. Ane rapati kuat, itu petuk jamak muannas yo rapati salim. Dene la kadang elek-elek pesantren ting gedhi kene napa itu ada pembelajarannya ini dan itu utuh pesantren isik duwe wawa besar yang khairin tabdila mustau jibun sana iyal jamila isik duwe mula santri ini sengaja membawa wadik berarti ini kulit barokah. Kenapa? Masih selalu diingatkan karena guru ini julali guru ini guru gurune di guru, gurune di guru, gurune di guru. Itu saya Allah nopo ya kan. Kita di kita. Kalau anak-anak milenial lu sudah ono, sampai lu udah tidak ketemu itu. Hati sokeh, lu tuh ditek nih jauh. Handphone ini metu. Metu, hati 213, lu metu. Nah itu yang menyebabkan anak-anak sekarang ini belajar ilmu tidak punya etika. Orang etika, orang diburu kok. Mulaknya ada orang khol, orang dilaknya lho, khol itu apa? Ya waktu ini khol orang diburu, ya daerah diburu ini dikholi apa? Lho kan itu salah satu struktur pembelajarannya akhirnya adalah kita dikenalkan dengan guru-guru kita sehingga ilmu ini adil ini mutasil tambung dengan cara apa? Ya orang perlu dijelaskan no. Ini berdino tidak ziarah kubur tidak tahlilan yang satu sisi tahlilan ziarah kubur ditakokno dalile dibakas sebagai sebuah ilmu yang ini dijadikan apa? Praktek keseharian bentar sholat ilah hadrati Nabi Mustafa Hamadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya baina ummatina min syaitin min syaitina ajadaju jadaduna ayam yasin basyadar halbadah berdino. Dan itu kadang santri gak pernah ngerti teorinya dari mana. Ini bedanya. Ini sing liane diajarkan. Ini gak diajarkan harus dilakoni. Ya roh kubur ya Allah takoni. Cara misale teng mriki wonten Gusmeh. Ya ono ning Fatihah ilah hadrati. Nah, anak-anak milenial yang belajar ilmu dari sini ngerti ilmu, ini wis ora ngerti sambungane. Wong wis ora ngerti iki dari mana. Lah wajib nek tak jane wis ngerti iki. Masuk. Itu makanya cara pendidikan pesantren itu punya metodologi yang komprehensif. Kalau sampai mau lali terus lo sampai itu. Ini sudah teruji. Karena apa? Orang-orang yang kehilangan sanad ilmu ini menghasilkan orang-orang yang orang ngerti maturnu, matur nggak punya terima kasih. Numpak sepeda. Dari nenek iki ibadah numpak motor itu apa urusan itu dunia. Dewa. Iki sapa? Adik koploso. Oh, ini. Oh, masih. Oh, ada kamane? Oh, Mbah Asari, oh, Mbah Khalil, oh, Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kan dia, dia ilmunya tekan gue Mbah Khairon. Mbah Khairon itu kan dia, Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid itu kan dia, Mbah Sufyan. Mbah Sufyan itu kan dia, Mbah Jabar Tuban. Jabar itu kan dia, dia itu kan Mbah Sambu. Nah, semu kan Al-Fatihah. Ini kan kata ini. Mbah Sambu kan dia, kan Mbah Benowo. Mbah Benowo ini dia murid siapa itu? Oh, murid Mbah Cokro Jaya Sunan Geseng. Sunan Geseng ini dia murid siapa? Oh, Sunan Kali Joko. Pilih kuburannya nang Demak, Ziarah, Wali, So. Oh, ini kok hilang. Ini kok. Oh barokono nanti oh nang Sunan Bonang. Oh Sunan Bonang kene ya nanti oh pindah nang ngene Sunan Ampel. Bang Ampel kondi, Mbah Ibrahim Asmoro kondi. Mbah Ibrahim kondi oh Mbah Jumadil Kubro. Lah si Jumadil Kubro iki biasane terakhir pisan. Soale bar sak dhuwur sing mung sadu. Si Jumadil Kubro niku mondok ning ngene Syekh Muhammad Pase wis sadro niku ya. Nek diaro ya wis bayare wis rada larang. Mula karya Al-Fatihah ya cuma Dasim Syed Muhammad dan ini Syed Ahmad Jalaluddin itu yang campak mereka Kamboja Syed Ahmad Jalaluddin mondok itu jadi Syed Abdul Malik yang Mongol mereka itu murid itu pun Syed Al-Ali Amir Fakih mondok ini Syed Ahmad Sokip Mirbat mondok itu jadi Syed Ali Khalid Qasam mondok itu Syed Ali mondok itu Syed Muhammad mondok itu Syed Ali mondok itu Syed Ahmad Al-Muhajir mondok teng Said Isa Naqib, mondok teng Said Ubaidillah, mondok teng Said Muhammad, mondok teng Said Ali Uraidi, mondok teng Said Ja'far Shiddiq, Said Ja'far Shiddiq, mondok teng kene Said Bakir, Said Bakir mondok teng kene Said Ali Zainal Abidin, niki muridipun Sayyidina Hasan Husain, lah niki murid langsung Sayyidina Ali wong putrane, lah niki sing mondok langsung tenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi masalah, jadi santri ini saya mau rusak dua. Mula terus perilaku santri, kayak Wong Jawa, macam ini perilaku santri. Nek ulang suro, buatan mantu. Ini ulang perilaku santri. Nek ulang suro, gak mantu. Tapi santunan anak ya, yatim. Terus gawe bubur merah putih. Itu santri. Untuk apa? Mengingat bahwa peristiwa turunnya Islam sampai ke Indonesia pernah satu ketika terjadi kekacauan sejarah teng 10 Asyura zaman teng zamane Sayyidina Husain terbunuh di 10 Asyura mula wong Jawa santri tengriki nyebute bulan Syura. Nek wong Jogja tetep ingat kenapa? Karena nek bulan Syura muter beteng ora omong. Maksudnya iki bulan duka aja kokean lambe. Sing teng Solo muter ngetutno kebo Kiai Slamet nek kletong tok ngoten niku nggih. Maksude ulan suro, ulan duka aja kokean dan dandan. Ngene. Kita ini masih punya tradisi santri. Lah sing liyane sing belajar carane teng mriki wis mboten ero kaya ngoten niku mulo aloa. Ah, lha apa ulan suro santri kok ora mantu. Iku tahayul gara-gara nyiroro kidul mantu. Ya sini gitu. Ya gak ngerti begitu dia bilang Niroro Kidul Mantu pada saat yang sama ketahuan dia bukan santri. Lah kok iso lah sing ala-ala ngira gitu mantuku jenengane Abdullah. Abdullah niku yang Islam mboten kuat miskin manggen teng Pati mriku teng Bakaran Kampung Zuwono niku. Akhire melu londo. Gelar Kiai Tunggul Wulung sedone teng Kediri mriki matine. Nah niku sing ngarang Sabdo Palono Yogyakarta kalih ngarang Darma Gandul Katulu Adulucu. Sabdo Palono Yogyakarta niki nyeritakaken santri Demak dipimpin Raden Fatah nyerang Mojo Pahit, padahal sing nyerang Mojo Pahit Raja Kediri namine Gerindra Wardana. Lah nek niki pun disalahkan di sini konslet neng kene pasti orang akan menghindari tradisi yang ada di tanah air airnya. Oh berarti tradisi ini apa ya elek tinggalane Ratu Ki Ratu Kidul dilanggar ae. Akhirnya pada saat yang sama nek wong Iran Ulan Suro melukai diri ayo perilaku-perilaku keburuan, perilaku-perilaku kejelekan. Rangkaiannya panjang. Begitu enggak paham yang di sini, yang di atas juga enggak paham. Langsung alo-alo Syiah ini, padahal ini rangkaiannya ke sana dunia demikian. Ya termasuk alat diri, kenapa kemudian nek kita kok baca sholawat asyil situasi waco ini lah sholawatnya saya Ja'far Shodiq ketika menghadapi kegalauan situasi Timur Tengah pengen keluar ke sini sing diwaca Allahumma sholli ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu selawatnya saya Ja'far Shodiq. Dan ini sampean maca niku kita akan paham betapa konstelasi di Timur Tengah zaman segitu sangat medeni wong saling bunuh sesama kaum muslimin paten-patenan. Nah mula wong Iran ini eling peristiwa itu melukai di diri karena apa? Sayyidina Husain mantune Raja Rustum. Raja Rustum ngapain mantu Sayyidina Husain lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Hasil persilangan antara Islam kali Raja Rustum menghasilkan pindahnya tiang Majusi ke agama Islam. Wong Majusi Persia ini nyembahi geni. Geni ini digele bangunan cawur namine Manaro. Begitu melu Islam geni ini diguang, Manaro ini digele ngarep masjid. Akhirnya masjid wong Islam teng Persia duwe Manaro. Bareng kabeh delok Manaro kok apik, pengin bangun Manaro sampai ke dini jenenge menara. Ini kita santri diurut benar. Tapi begitu kita kehilangan sanad ilmu di setiap generasi ini, kita pasti gampang sekali nyalano karena seolah-olah yang hadir hari ini itu tumbuh tanpa ada jalur dari peristiwa yang ada di awal Islam. Ini mesti hilang. Ini lho. Mulane ngono ngopo musyrik? Ngopo musyrik? Ngopo musyrik? Lah itu kenapa? Kehilangan ini sebenarnya. Sehingga lali bahwa per generasi yang membawa Islam bergeser setelah Rasulullah itu punya coraknya masing-masing. Itu kehilangan sanad resikone kaya ngoten niku. Sakniki pun iso sampean ngulangi aja nyolongan. Asyariku wasyariqatu faqtu aydihuma. Tapi zaman wali ketika pertama datang mikir ini iso ngoten niku. Ulange yo nganggo tangan, tangan apa? Iki jempol pek yo. Aja lali jempol iki ana jentik. Jentik iki aja kakek barang liyan. Ini jentik, tak jentik jentik njen sithik titik ngono. Ya ora digali asari kuasari kudu fakto ae dia umat. Lawa ana Fatimah binti Sarah kudu lapo tok tu ya gambar kan itu di zaman semonten. Iki apa? Oh jari manis. Dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Nah ini penunggul ya, di wong sini unggul yang ada sombong-sombong. Ini penuduh, ini bisa menuduh ke wong sehingga jadi jempol. Orang yang tidak mengerti jalur bahwa ini para wali mengajarkan itu pelajaran Jawa, pelajaran tahayul, pelajaran musyrik. Wong ini tidak mengenal sejarahnya panjang berjalannya ilmu, gampang nyalah no. kaya tenggen kula teng Jogja. Tiang sepuh-sepuh niku niku isih duwe keyakinan haji niku teng Gunung Merapi yo, ya, sampean kira-kira piye? Haji oleh Gunung Merapi piye? Kira-kira sebabnya apa biyen kok wong Jogja kok duwe kesadaran haji kok cukup ning Gunung Merapi? Lho ternyata zaman semonten para wali niku pancen nglarang haji. Haji ini dilarang, ojo lungo haji. Soalnya nek lungo haji masalah. Sebab nopo Islam nek ketemu Hindu simbule po ojo. Wong Hindu nyembah candi, candi ini ku tumpuan watu. Teng mriki tumpuan watu, tekan Mekah Ka'bah ya tumpuan watu. Bisa pun slide niku. Teng mriki enten Jabal enten Linggayoni tugu batu, teng Mekah enten Jabal Rahmah tugu batu. Teng mriki eneng Banyu Suci Gunung Arjuna, teng mriki eneng Banyu Suci Banyu Zam-Zam. Teng mriki nek perjalanan suci kaene selempang warnane kuning, warnane teng mriki selempang warnane putih muter diwo. Rampung perjalanan suci padha rambute. Coba padha rambute. Siji tahalul, siji digun. Digundul. Nek ini belum diajarkan dengan benar oleh para wali, kok wis lunga rono konslet mulo kali para ora sak haji cek. Haji ning kene ae. Ning ndi? Ning Gunung Merapi kene ae. Sembayang ping 41 aja pedhot. Nek wong sembayang 41 Jumat ora pedhot, ganjarane padha lunga haji. Akhir zaman semonten wong Islam niku nindakake salat Jumat ping 41 mboten pedhot teng Gunung Merapi untuk mengganti ibadah haji. Ngene iki nek ora ana sambungane kan iki wong musyrik lho ngoten iki. Lah iki to niki di setiap generasi niku beda. Kaya Mbah Marijan. Niku ndongakno Gunung Merapi niku maca kidung jenenge kidung kacer. Rungok-rungokno kidung kacer niku kula paham. Terjemahan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Ayat niku diwaca sing Jumadil Kubra untuk meredam Gunung Merapi. Kiai-kiai gunung nek muteri gunung aja meledos tetep ngangge lau anzalna hadzal qur'ana niku. Sampai saat ini, tapi nek Mbah Marijan diku kendang karo ngitung jenenge kidung kacer. Kula rumakaken terjemahan ayat niku dadosaken kidung. Lho kok diarani kidung kacer? Ilat Jawa ternyata ra iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Jadi seluruh yang kita ini tidak bisa terus kita tiba-tiba. Apa sebabnya? Sesepuh Islam gone dhewe NU santri niki celukane kiai. Kiai itu tumbuh dari sebuah sistem ilmu dan sistem budaya zaman semono. Mulo kiai itu isinya macam-macam. Ono kebu kiai selamat, ono tombak kiai pleret, ono kiai semar, ono kiai haji. Kuat dulu kiai itu yang paling kuat. Yang dia mesti ini kiai haji. Mulo kiai ini adalah jabatan ilmu dan sosial yang bersatu di dalam tanah Nusantara. Tarah, dulu gue mulu dapat apa status kiai lu ini gampang, karena mesti ngerti ini zaman semono piye, oh ini zaman semono piye, zaman ini, ya oh ini zaman ini piye, oh ya saat ini kiai lah tahu protes kali tumpeng, tumpeng nggak pernah diprotes sama kiai, sing liane kan wis muni musyrik, wis muni, oh iku pangan setan. Tapi kenapa kiai? Padahal kadang kiai orang ngerti. Mengi ditinggalane guru, guruku ngene. Guruku biyen guruku ngene. Tinggalane kiai ha. Hasil ora tau protes. Lah kiai dikandani karo kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dikandani karo kiai Khairon. Kiai Khairon dikandani karo kiai Abdul Wahid. Ya Abdul Wahid dikandani ya Abdul Halim. Menjadi sebuah tradisi. Nah itu asalnya biyen pondi. Itu adanya di zaman wali. Yai Sofyan dia kandani itu biyen kok ini lo diajari kali. Yai Jabbar, Yai Jabbar dikandani Yai Abdurrahman. Yai Abdurrahman dia dikandani Mbah Benowo. Mbah Benowo dikandani Sunan Geseng. Sunan Geseng dikandani kali Sunan Kalijogo. Lah Sunan Kalijogo dikandani langsung Kali Sunan Bonang. Orang yang mengatur sistem pengislaman di Nusantara. Jadi tumpeng minggu biyen niku cacane teng Kediri. Yang sekarang banyak dipersoalkan tapi kiai tetap tenang ini. Tapi kok Kediri? Niku gaenane Sunan Bonang di sekitar patung kotok kerok itu daerah Pagu Pamenang. Kenapa? Teng Jawa niku biyen agama sing kuat niku Hindu. Hindu niku gampang dilakoni, matine sing angel. Sebab napa? Matine wong Hindu sing apik niku murca. Murca niku ilang raga sak sukma, sak sukmane. Supaya ilang raga sak sukmane niku nglakoni Upanisad kabumian kali upawa. Upawasa, Upanisad itu menghilangkan jati diri, tak bumian itu ngelakoni urip koyok watake bumi. Upawasa niku wis mboten mangan, mboten ngombe, mboten demok bojo, siap-siap murco. Mula ulang Islam sing jarane ulang Ramadan kok ngulang ramangan ra ngombe ra demok bojo, kok koyok upawasa, mula sarus siam jarane ulang puasa. Lah yang Hindu kata sing gagal awak wis mimpes cilik-cilik ngelihat sing murco lak ngono. Heleng wedhus. Ajeng gedhe meneh mboten iso, ajeng ilang mboten saged dadi macet dadi jenglot utawa petara karang. Amula sampeyan nek petara jenglot dadi dolarang niku produk gagal muksa. Lah akhire para-para teng Jawa niku waktu niku golek ajaran sing luwih enteng namane ajaran namanipun ajaran Bhairava. Tantra niku ngulange ora nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu. Lanang wedok muter udo kabeh ngedhep arak, ngedhep tumpeng ingkung menungso. Terus raga sukma. Namine pancamakara muter. Lanang wedok udo melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Saiki sisane teng gunung temu Pemukus Boyolali. Supaya wetenge tenang mangan tumpeng, supaya pikirane tenang ngombe ya. Arak supaya mangke sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menungso. Wakire wong Jawa niku duwe ilmu raga sukma, sukmane lunga njak nyolong jenenge ngepet, sukmane lunga njak mateni wong jenenge santet, sukmane lunga njak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Wakire santet pelet ngepet medeni wong. Nah niku dirampungi kali namine pun Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing wong Jawa nyebute Syekh Subah. Bagian. Lalu aku diuber tiang-tiang itu sebagian Melayu teng Banyuwangi dipimpin Menak Sembulu diuber Mbak Esha nyerah anak wedok nami Dewi Sekar Gadu diparingi Mbak Esha pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yaqin Sunan Giri. Lah sebagian Melayu teng Kediri teng daerah Patung Totok Kerot lalu diuber kali Sunan Bonang saking kampung Singkalanyar ini apa? Prambon Nganjuk mula nek muhibah santri Nusantara salah satu jalur ini saking Prambon mriko. Diwajar kali Sunan Bonang teng mriki terus nyerah ya wis aku muterku tetep ora apa-apa ya ora apa-apa ning aja udo nggo klambi arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetep ora apa-apa ingkung menungso diganti ingkung bi titik mantan raga sukma dadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah, akhirnya terus dadi ajaran tumpengan itu kali Sunan Bonang. Terusane para wali sing jenengane santri yang selalu mengatakan kami penerus para wali tidak pernah mempersoalkan iki krana ngerti. Lah sing ora ngerti, musyrik. Kenapa? Sistem pembelajarannya tidak menggunakan sistem pembelajaran yang ada di cara santri. Lha iki asline sih, mulo titik-titik mesti konslet. Titik-titik mesti konslet. Lah ketika konslet mulai tidak mau dengan yang ada sekarang, punya jalan lebih mudah karena ada tawaran aliran-aliran yang lebih gampang masuk karena gampangnya dunia media. Dan mulai santri ini kira tahu baik tenang seperti dulu, ora ono masalah. Sing liyane obah kabeh, sing obah musyrik, sing obah opo. Nah ini kenapa ada di kalangan santri? Ini sebab ada sanad ilmu yang tidak pernah dihilangkan. Mula-mula kepengen belajar Islam sing rada tenang tergenah jawabannya tetap di pesantren. Nek pengin tanah Jawa, tanah Nusantara niki tetep tenang, jawabannya ada di pesantren. Mula ora ono teroris teko pesantren nggone TV ora ono. Pesantren NU tidak pernah menumbuhkan teroris. Napa? Oh, nggih. Ah, seneng kula ngrasakno tantene. Pun cekap malah iki seneng ngrampung. Lha iki mula jawabane apa san? Pesantren. Enggak ada di luar itu. Kula wis piling nek pundi-pundi jawabane apa san? Pesantren lah, mudah-mudahan santri-santri ini ora lali sanad ilmu, ilmu tidak lupa dengan asal usul bagaimana kita mendapatkan ilmu untuk teko guru-guru dan seterusnya untuk teko Rasulullah siratal mustaqim duwi siratal ladina an'amta alaihim walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa lirabbana ladina sabaquna bil iman. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk acara pada malam hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa dipimpin Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hannan Maksum. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Bersama usai sudah acara haflatut tasyakkur ala ihtitamid durus wal fiyat ibn Malik pondok pesantren Al-Falah malam hari ini tanpa halangan yang berarti. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu musta'an ala ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi.